Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan kita yang terambil dari kitab Fiqih Asmaul Husna, pembahasan yang masih bagian dari pembahasan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara tuntutan iman, ini iman kepada Allah bukan sekedar ucapan kami beriman kepada Allah, akan tetapi mengenal siapa itu yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengenalkan kita, yang pertama melalui al-ayat al-kauniyah, melalui ayat-ayat kauniyah. Ini bentangan alam semesta yang setiap makhluk dari makhluk-makhluk Allah, di sana seandainya orang mau merenungkan sedikit, dia akan mengenal keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga banyak sekali ayat-ayat yang mengarahkan kita untuk merenungi ciptaan-ciptaan Allah. Seperti diantaranya ayat Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit, dalam penciptaan bumi, dalam bergantinya silih bergantinya siang dan malam, benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang benar-benar menggunakan akal pikirannya. Tentu Bapak sekalian, apabila para ilmuwan yang bergelut dengan pembahasan tentang langit, luar angkasa, bumi dengan semua kandungannya, kemudian mempelajari silih bergantinya siang dan malam, ada apa dengan siang, ada apa dengan malam, dan apa nikmatnya ada siang ada malam, bagaimana seandainya hari itu siang terus, bagaimana seandainya hari itu malam terus. Orang yang mau sedikit merenungkan hal ini, Bapak sekalian, insyaallah akan tumbuh rasa pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seandainya ilmuwan itu ada modal iman. Tapi kalau tidak ada modal iman, ya sekedar hanya mempelajari fenomena tapi enggak pernah bisa nyambung dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan kita melalui rincian yang Allah kenalkan tentang dirinya melalui al-ayat al-matluah, ayat-ayat yang dibacakan yaitu wahyu Allah Ta'ala yang dibacakan oleh Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya penuh dengan penjelasan tentang siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kita yang lalu, Bapak Ibu rahmati Allah, bahwa kesalahan kita di dalam memahami asma Allah dan sifat Allah itu tidak sama dengan kesalahan kita dalam cabang-cabang amal agama yang lainnya. Kesalahan kita di dalam salat, puasa, zakat, haji, dan amal-amal cabang Islam yang lainnya itu berbeda kalau kesalahan kita berkaitan dengan pembahasan nama dan sifat Allah. Karena kesalahan di dalam memahami nama dan sifat Allah itu fatal, akan mengantarkan dia terjerumus dalam kekafiran dan kesyirikan dan pemikiran yang sangat ngeri, seperti munculnya yakni orang-orang yang mereka punya pemahaman yang super sesat, pemahaman ittihadiyah manunggaling kawula Gusti umpamanya yang kita contohkan. Ini adalah karena kesalahan di dalam memahami sifat-sifat Allah Ta'ala, sampai dampaknya karena Allah ya saya ya Allah, kalau mau melihat Allah ya lihatlah yang di dalam jubah ini, anjing dan babi itulah ya Allah, tidaklah pendeta yang di gereja kecuali ya Allah itu sendiri, karena menyatunya Allah dengan makhluk. Akhirnya orang yang telah sampai pada tingkatan begini ini, dia lepas dari syariat, tidak lagi pakai syariat. Wong saya ya Allah, Allah ya saya, siapa yang terbebani syariat? Sehingga orang mereka punya keyakinan ada tingkatan-tingkatan agama itu, syariat, marifat, hakikat. Kalau saya sampai pada tingkat hakikat, maka dia sudah menyatu dengan Allah, tidak perlu lagi dengan syariat. Syariat itu hanya untuk orang-orang yang paling rendah tingkatannya dalam beragama. Orang yang telah diyakini sebagai orang yang wali, sudah nitis Allah dengan dia, maka apapun yang dilakukan tidak boleh dinilai dengan kacamata syariat. Ini semuanya diantaranya berangkat dari kesalahan dalam memahami sifat-sifat Allah Ta'ala dan dampak-dampak yang lainnya yang sangat mengerikan. Bapak sekalian, dan telah kita jelaskan kemarin bahwa memang ada orang-orang yang mereka ini salah faham. Seperti telah kita contohkan kemarin diantaranya, semisal munculnya dalam sejarah Khawarij yang mengkafirkan Ali dan Muawiyah, itu kesalahannya bukan Quran yang dibawakan, bukan ayat yang dibawakan, tapi kesalahannya itu dalam memahami ayat tersebut. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikahumul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ali dan Muawiyah waktu itu ada masalah sampai terjadi peperangan karena berkaitan dengan pembunuhan Utsman, yang Muawiyah sebagai walinya Utsman menuntut darah para pembunuh, yang Ali dia ingin menunda karena jumlahnya para pembunuh itu sangat banyak, sampai istiad keduanya menimbulkan peperangan, kemudian keduanya ingin damai. Muawiyah mengutus hakim, Ali mengutus hakim, akhirnya terjadi kesepakatan damai. Dianggap oleh Khawarij keputusan dua orang hakim ini yang kemudian dilaksanakan itu adalah berhukum dengan hukum manusia. Padahal barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Maka Ali kafir, Muawiyah kafir. Ini pemahaman. Ayat yang dibawakannya tentu gak salah. Tapi yang salah adalah pemahaman orang Khawarij tersebut dengan ayat itu, sampai kemudian mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah. Salah memahami ayat yang seperti ini akan terus ada sepanjang zaman dengan tinjuan-tinjuan yang dibawa oleh manusia. Oleh karena itu, sekalian, sesungguhnya ada kunci yang hilang dari kaum muslimin. Ada kunci yang hilang. Kunci dalam kita beragama ada yang hilang. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Mas kalian, menjadikan kita untuk senantiasa di atas siratal mustaqim itu apabila kita pegang kuncinya. Kuncinya apa itu? Satu, Al-Quran. Dua, As-Sunnah. Ketiga, pemahamannya para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Apa memang ada tuntutan kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi? Mari kita sedikit telusuri, bapak sekalian, apa yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran, apa yang dijelaskan Nabi dalam As-Sunnah, dan apa menjadi perkataan para ulama dalam perkara ini. Karena kehilangan kunci yang ketiga ini menjadi liar nanti, menjadi liar dalam beragama, menjadi liar masing-masing karena kembalinya kepada pemahamannya. Sekali lagi, bapak sekalian, ingat, di negeri kita ini pernah ada sebuah kelompok yang difonis tak sesat oleh pengadilan. Kelompok ini kalau kemudian dilihat apa yang dikaji, apa yang dipelajari, kok sampai ketok palu sesat. Ternyata dipelajari Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis, kitab-kitab induk hadis. Padahal itu hanya menjadi dasarnya kaum muslimin. Kok sesat? Kok dikatakan sesat? Oh, tusur punya tusur, yang menjadikan sesat itu bukan ayat dan hadisnya, tapi pemahaman sang amir. Ini yang dipakai. Ini yang dipakai. Sehingga yang masuk jamaahnya muslim, yang di luar jamaahnya kafir, yang sudah masuk keluar namanya murtad. Ini bukan dari Quran dan hadisnya, tapi hasil pemahaman amir terhadap Quran dan hadis yang keliru. Sehingga kasus seperti ini bukan hanya pada kelompok ini, dalam semua kelompok, seandainya setiap orang tukang mengembalikan pada pemahaman masing-masing, ini akan bisa menjadi liar dalam beragama. Sekarang mamanya, menurut kita atau menurut bapak-bapak, ibu-ibu, laki-laki memandang wanita yang sangat cantik, yang bukan mahramnya, itu kalau menurut ilmu kita halal atau haram? Kenapa? Ya karena Nabi diantaranya mengajarkan demikian. Tapi ada orang punya pendapat lain. Apa pendapatnya? Oh, halal-halal saja. Wong ini dalam rangka mengagumi ciptaan Allah yang indah. Subhanallah, ciptaan Allah yang luar biasa. Ini pengagum, ini justru pengagungan kepada Allah Ta'ala yang mengagumi tentang ciptaan Allah. Kalau sudah begitu, sudah berantakan agama itu. Ancur-ancuran. Dan itu akan kita dapatkan kasus yang lebih ngeri-ngeri lagi daripada itu. Karena kembalinya kepada pemahaman, yaitu masing-masing. Kemarin, bapak sekalian, kita sedang bicara tentang apa yang kita minta tiap hari kepada Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Setiap sholat kita ucapkan kalimat ini, dan harusnya ketika kita mengucapkan kalimat ini, bapak sekalian, itu kita betul-betul tumbuhkan kita ini sedang minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan aku ke jalanmu yang lurus, ya Allah, minta kepada Allah. Apa memang masih layak sih kita minta kepada Allah petunjuk seperti ini? Udah kita jelaskan kemarin, sangat layak, sangat layak. Kenapa? Karena kita dikatakan di atas petunjuk, di atas Shiratal Mustaqim, minta petunjuk kepada Allah itu supaya bagaimana ibaratnya 100% kehidupan kita itu bagaimana bisa mencocoki petunjuk Allah, yang petunjuk Allah itu Al-Quran dan Sunnah Nabi dalam hal ini. Bagaimana 100% kita ini bisa mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabinya sehingga di atas petunjuk betul. Bukan yang kadang-kadang kita sudah Muslim globalnya, tapi 50% hidup kita masih pola-pola kafir, pola-polanya orang kafir, musyrik, atau orang yang ya ini hidupnya tidak mengenal jalan Allah Ta'ala. Ada yang kadarnya 50, 70, kadang 80, kadang Islamnya hanya 10% atau 5%. Sehingga kita terus tertuntut untuk bagaimana sampai 100% itu kita Muslim. Seperti telah kita sampaikan kemarin, seandainya ilmu Islam yang kita dikatakan di atas petunjuk yang harus kita ketahui itu A sampai Z, kita ini ada orang yang ilmunya baru sampai B, ada sampai C, ada yang sampai D, ada yang sampai E, ada yang sampai F. Sehingga kalau kita minta kepada Allah petunjuk masih layak, masih banyak ilmu yang belum kita ketahui. Karena petunjuk itu pertama meliputi ilmu, sehingga kita perlu untuk terus menyempurnakan ilmu agar Allah memberikan ilmu, memberikan pemahaman, memberikan ilmu, memberikan pemahaman, sehingga ilmu kita bertambah, bertambah, bertambah, bertambah, bertambah. Ini dari sisi ilmu. Semasih layak, sangat layak kita terus minta kepada Allah Ta'ala. Yang kedua dari sisi amal. Kadang-kadang ilmu kita yang baru sampai, umpamanya baru sampai D, A, B, C, D, kita masih sabarnya ilmu yang belum. Ilmu kita yang masih sampai D ini, ternyata yang kita laksanakan itu kadang-kadang hanya baru B plus, kadang B min. Yang C, D itu terkadang belum sempat kita lakukan, atau kita ya ini tidak pernah atau belum kita lakukan, masih sekedar ilmu. Bapak sekalian, berapa banyak kita sudah hadir di pengajian, sudah diajarkan ilmunya, dan berapa banyak yang belum sempat kita laksanakan dengan segala macam alasan. Ah, kita ini butuh bagaimana ilmu yang sudah kita dapatkan itu menjadi amal, sehingga amal kita adalah perwujudan dari ilmu kita. Sehingga total kita, yaitu setiap ilmu yang kita miliki menjadi amal, setiap amal kita dengan ilmu. Ah, ini kita minta kepada Allah petunjuk, ya Allah kuatkan hatiku, bukakan hatiku untuk bisa mengamalkan ilmu A, ilmu B, ilmu C, ilmu D. Kadang-kadang kita sudah mengamalkan sampai D, kemudian besok melorot lagi, yang D ketinggalan, tinggal yang C, tinggal yang B. Kadang-kadang kita beramal ikhlas, besok enggak ikhlas. Terkadang kita sudah ikhlas tapi belum sesuai dengan petunjuk agama, sehingga masih banyak yang terus kita minta kepada petunjuk. Sehingga kalau kita terus setiap hari minta petunjuk Allah, oh itu sangat layak, sangat layak. Kemudian mas kalian, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku kepada siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Satu Quran, kedua hadis, kedua sunnah Nabi, yang dua-duanya merupakan wahyu dari Allah Ta'ala. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, inna hadhal Quran yahdi lillati hiya aqwam, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan itu. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjuki ke jalan yang lurus. Maka pertama, Shiratal Mustaqim itu adalah Quran. Barang siapa yang dia betul-betul ingin ini selalu di atas Shiratal Mustaqim, Bapak sekalian, nyuwun ngapunten, jangan pernah kita pisah dari Quran. Jadikan Quran itu betul-betul rujukan yang senantiasa kita terus merujuk kepada Quran. Kita pelajari Quran, kita baca Quran dengan cara mentadabur Al-Quran, bukan sekedar membaca huruf per huruf, tapi membaca ya ini sampai kita memahami arti dan maknanya. Maka nyuwun ngapunten Bapak Ibu, sangat perlu teng dalem kita punya Quran, Quran yang ada terjemahnya ditambah dengan tafsirnya. Itu paling boten kata onten teng perpustakaan rumah tangga kita, untuk melengkapi kajian-kajian yang kita ikut, yang kita derei di setiap majelis-majelis taklim. Kita sediakan Quran terjemah, kalau kita belum bisa berbahasa Arab, terjemah, kemudian tafsirnya. Walhamdulillah, sampun kathah ini terbitan-terbitan Quran terjemah dan tafsirnya. Tafsir yang standar, insyaallah diantaranya tafsir Ibnu Katsir. Ini pertama. Yang kedua, Bapak sekalian, Shiratal Mustaqim adalah sunnah Nabi. Karena Nabi sifatnya menjelaskan Al-Quran, menjelaskan ini wahyu Allah Al-Quran. Litubayyana linnas, agar ku jelaskan ya Rasulullah apa yang Allah wahyukan kepadamu. Allah katakan, innaka latahdi ila siratil mustaqim. Engkau ya Muhammad benar-benar menunjuki manusia ke siratal mustaqim. Sehingga Allah tegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menunjuki manusia kepada jalan yang lurus. Rasul datang untuk menjelaskan Al-Qur'an, dan sampai Allah turunkan agama ini, sebelum Nabi wafat, Allah telah sempurnakan agama ini, dan Nabi telah jelaskan dengan gamblang, sampai Nabi minta persaksian kepada para sahabat yang jumlahnya ratusan ribu waktu haji wada. Waktu haji wada, hal balaghtu, wahai para sahabatku, apakah kalian menyaksikankah aku telah menyampaikan risalah? Maka para sahabat semuanya menjadi saksi, qad balaghta, ya Rasulullah, engkau telah sampaikan risalah, engkau telah menasihati umat, engkau telah menunaikan amanah. Maka Nabi pun sambil mengangkat tangannya ke atas, Allahumma syahad, Allahumma syahad, ya Allah saksikan ya Allah, aku telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah, telah menjelaskan kepada umat, penasihati umat berkaitan dengan agama ini. Nabi wafat, agama dalam keadaan telah disempurnakan oleh Allah dengan penjelasan-penjelasan Rasulullah SAW. Mas kalian, Nabi diutus oleh Allah menyampaikan agama, tapi Nabi manusia biasa yang terkena kematian. Tidak ada yang langgeng di dunia ini walaupun orang yang paling soleh sekalipun. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Engkau pasti akan mati ya Nabi, sebagaimana matinya orang-orang yang telah mendahului Anda, atau manusia semuanya akan mengalami kematian. Gak ada makhluk yang masih hidup sampai zaman kita ini dari kalangan manusia kecuali iblis, ya Allah tangguhkan sampai hari kiamat. Karena doa iblis kepada Allah minta ditangguhkan sampai hari kiamat. Adapun manusia semuanya mati, termasuknya ngapunten Khidir atau Nabi Khidir, atau yang jaga ini kalau itu wali adalah wali Khidir, maka Khidir pun telah mengalami kematian. Jangan sampai ada orang, saya kemarin ketemu Khidir di pantai selatan. Oh, banyak orang mereka sebagian ketemu Khidir, mimpi ketemu Khidir, ketemu Khidir. Siapa mengajarkan sesuatu. sekalian. Tetapi risalah ini tidak bubar dengan wafatnya Nabi, karena memang Nabi harus wafat, harus meninggal. Walaupun wafatnya Nabi adalah hari yang paling gelap bagi para sahabat, hari yang paling gelap, sampai Umar ibn Khattab yang sesungguhnya sudah tahu saat ajalnya Nabi sudah dekat dengan turunnya ayat ija idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah dibukakan oleh Allah kemenangan sehingga manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, kalau sudah puncaknya sudah sampai puncak, yang ada tinggal turun. Kalau sudah sempurna, maka sudah selesai tugas kenabian. Mau kemana lagi Nabi? Maka ini alamat telah dekatnya ajal Nabi. Tapi masya Allah, kecintaan Umar yang sangat luar biasa kepada Rasulullah SAW, ternyata hari wafatnya Nabi adalah hari yang menjadikan gelap pula termasuk Umar. Sehingga ketika Nabi wafat, bahkan Umar dengan mengacungkan pedangnya mengancam manusia, barang siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat, akan aku potong tangannya, akan aku potong kakinya. Maka sampai datangnya Abu Bakar As-Siddiq memastikan wafatnya Nabi, lalu kemudian Abu Bakar mulai keluar menemui manusia. Setelah memerintahkan Umar untuk duduk, Abu Bakar mulai bicara kepada manusia, ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati, telah wafat. Tapi barang siapa menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah zat yang hidup yang tidak akan pernah mengalami kematian. Lalu Abu Bakar membacakan ayat, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul, afa imata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Sesungguhnya engkau ya Muhammad akan meninggal sebagaimana telah meninggal pula manusia-manusia yang lainnya, dan akan meninggal pula manusia-manusia yang lainnya. Tidak lain Muhammad itu hanya seorang rasul, dan telah berlalu para rasul utusan Allah yang sebelumnya, dan mereka juga telah meninggal. Apakah seandainya Muhammad ini wafat atau Muhammad terbunuh, kalian akan kembali murtad menjadi kafir? Oh, turunnya dibacakannya ayat ini Abu Bakar seakan-akan ayat ini baru turun saat itu, baru kemudian Umar pun langsung lemes. Bos kalian, ini wafatnya Nabi sudah merupakan tuntutan makhluk mesti harus wafat. Tapi urusan risalah agama ini dalam penjagaan Allah Ta'ala. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang menurunkan adzikr, kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami yang akan menjaga agama ini, menjaga Al-Quran ini. Sekalian, penjagaan Allah pada Quran itu lafdan wa maknan, lafad dan makna. Sehingga di antara penjagaan Allah kepada lafad Quran, Allah hidupkan, Allah munculkan di tengah-tengah kehidupan ini jutaan manusia yang hafal Quran. Jutaan manusia hafal Quran. Negeri kita saja banyak, apalagi negeri-negeri yang lainnya, Timur Tengah, kemudian negeri-negeri seputar Timur Tengah, sangat banyak. Sehingga bahkan ada kampung atau negeri yang tradisinya itu anak-anak kecil sudah hafal Quran. Lingkungan dan pendidikan dan menjadi tradisi di masyarakatnya. Ayat, seandainya anak umur sekian belum hafal Quran. Sehingga banyak orang lain yang mereka gelarnya profesor, doktor, insinyur, dan mereka hafal Quran, dan mereka menguasai ini ilmu agama. Sehingga Tidak ada salah cetak huruf Al-Quran atau kesalahan manusia membaca Al-Quran, kecuali pasti akan segera terkoreksi, akan segera kunangan. Itu diantara penjagaan Allah kepada lafadz Quran. Kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai minal jinnati wanas dijaga oleh Allah Ta'ala sampai nanti Allah mencabut. Di bumi ini tidak lagi tinggal Quran, walaupun suruh pun akan diangkat semuanya oleh Allah Ta'ala. Gak tersisa lagi kalimat Allah, Allah gak ada lagi. Ah, ini Quran Allah sendiri akan menjaga. Mas kalian bisa bandingkan, kitab mana, buku apa yang dihafal oleh manusia seperti hafalnya manusia kepada Al-Quran? Bakal insya Allah tidak ada. Tidak ada sebuah kitab, sebuah buku yang dihafal oleh manusia dan dimudahkan untuk menghafalnya sebagaimana Al-Quranul Karim. Karena ini merupakan bagian penjagaan Allah Ta'ala. Yang kedua, sekalian, agama ini dijaga oleh Allah dari sisi makna-maknanya. Dengan dihidupkannya oleh Allah, dibangkitkannya oleh Allah para ulama setiap zaman yang memanggul ilmu warisan Nabi, yang siap untuk membongkar dan meluruskan setiap kesesatan yang terjadi. Apa kata Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis? Yahmilu hadzal Quran min kulli khalafin udulu. Ilmu agama yang diwariskan Nabi ini, setiap zaman akan ada orang yang mereka memanggul menunaikan tugas, yakni betul-betul mereka memanggul ilmu agama warisan Nabi, sehingga ibaratnya menggantikan kedudukan Nabi dalam memelihara agama yang telah diajarkan Nabi, dalam hal menghafalkannya, memahaminya, mengajarkannya. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduru. Mereka adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang adil, orang-orang yang lurus, orang-orang yang tidak menyimpang. Yanfuna tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Yang para ulama ini dialah yang akan menolak penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang hulu, ekstrim. Mas kalian, di antara ternodanya agama ini munculnya orang-orang yang ekstrim. Orang-orang yang ekstrim bersemangat, tapi semangatnya itu semangat keliru sampai keluar dari batas sunnah. Yang sunnah dianggap wajib, yang dosa dianggap kafir, sehingga sampai melebihi daripada batas yang dibataskan Nabi. Munculnya orang-orang ekstrim seperti ini akan ada. Sekalian, pernah kita sampaikan insyaallah, cara syaitan menyesatkan manusia itu caranya dua. Kalau tidak diseret kepada kelalaian, peremehan, pelecehan, maka justru dinaikkan mumbul sampai akhirnya itu keluar dari batas. Kata Ibnu Qayyim, ma amarallahu bi amrin ila wal syaitan nasqatan. Tidak ada satu perintah agama ini kecuali syaitan memiliki dua cara untuk menyesatkan manusia. Imma ifratin wa ghuluwin. Di antaranya dengan cara ifrat, kalau enggak dengan cara ifrat, ghulu, berlebihan, ya dengan cara tafrid, taksir, dengan cara meremeh-remehkan, ini menyepelekan. Wala yubali bi ayyihima dhafar. Dan syaitan tidak peduli dengan cara yang mana dia akan beruntung. Orang terserat kepada ghulu ekstrim atau peremehan, syaitan dua-duanya untung. Karena dua-duanya sesat dari shirath al-mustaqim. Contoh dalam masalah ini pengkafiran. Sebagian kelompok kafir, kafir, kafir, kafir, kafir, kafir, sehingga gampangnya mengkafirkan manusia. Dan itu fenomena yang ada. Sampai bapaknya dikafirkan, ibunya dikafirkan, tetangganya dikafirkan, masyarakatnya dikafirkan, penguasanya dikafirkan, gurunya dikafirkan, sehingga kafir, kafir, kafir, kafir, kafir. Pokoknya akhirnya gak sesuai dengan dia, kafir, kafir. Ini kasus seperti ini banyak, dan itu mendunia sekalian. Karena pemahaman itu kayak virus yang menular terus kepada manusia. Sehingga di negeri kita ini ada orang-orang yang memang punya pemahaman seperti itu, gampang mengkafirkan. Dari pengkafiran akhirnya penghalalan darah, sehingga dia bunuh-bunuh manusia dengan ringan. Itu karena berangkat dari takfir diantaranya, pengkafiran. Dan jangan remehkan sekalian, orang yang terkena penyakit atau virus ini, itu tidak gampang untuk mencabutnya. Ngeroknya itu gak gampang. Anak-anak kelas SMA kena virus ini, itu untuk ngeroknya itu kelas ulama saja. Kalau kita kenal Syalbani ulama, itu untuk ngerok orang yang kena pemahaman virus takfiri seperti ini, itu butuh dialog 3 hari dari malam sampai menjelang subuh. Itu 3 hari berturut-turut untuk menghilangkan pemikiran itu. Itu kelasnya ulama. Kelasnya ulama. Kelasnya pakar untuk membersihkan pemikiran itu. Gak gampang orang terkena pemikiran syubhat takfiri seperti itu. Kemudian sekalian, ini yang pertama, yang ekstrim. Yang kedua, yang teler-teler atau yang ini taksir, tafrid, meremehkan. Yang satu, gak ada kekafiran, gak ada pengkafiran, ada semuanya, gak ada yang kafir, gak ada yang kafir. Sampai gak bisa mengkafirkan orang kafir. Sampai orang kafir pun gak bisa dikafir oleh mereka, gak diyakini kafir. Ini namanya tafrid. Makanya syaitan itu yang paling tidak senangnya itu orang yang mereka lulus. Bagaimana berjalan dengan ilmu. Ini yang mesti kita belajar sekalian. Karena kalau kita ini tidak belajar dengan benar, kalau gak diseret kepada ghulu, diseret kepada tafrid, meremehkan atau bahkan ekstrim. Kalau lihatnya orang, kalau lihat modelnya orang itu orang yang tidak perhatian agama, wah tenggelamkan aja dalam hawa nafsu, narkoba, minum, kelalaian dunia segala macam, sehingga gak pernah perhatian agama, gak punya perhatian sama sekali dengan agama. Tapi kalau dilihat ada semangat beragama, wow, sisan diumbulkan, diumbulkan sekalian sampai dia keluar dari batas agama. Jadilah orang-orang ekstrim. Dan diantara orang ekstrim ini sekalian, karena salah guru, karena salah guru, sehingga guru ini sangat penting. Karena semua anak didik itu sangat terpengaruh dengan guru. Baik dengan guru itu membaca sendiri, searching di internet, atau dia guru berguru langsung dengan seorang ustaz. Kenapa ada orang yang mereka belajar agama ke luar negeri, pulang-pulang, Abu Bakar kafir, Umar kafir, sahabat kafir, Aisyah pezina, Quran sudah palsu, gak asli lagi. Kenapa? Karena salah guru. Diajari guru-guru Syiah, sehingga akhirnya pulang dalam keadaan seperti itu. Salah guru. Demikian pula anak tahu-tahu lama gak kelihatan, bahkan kemudian kelihatan masya Allah sekarang ngaji bagus, jenggotan masya Allah, kelihatan orang yang istiqamah multasim, yang sangat agamis, tahu-tahu pemikirannya kafir, kafir, kafir, kafir, kafir. Kemudian gak mau sholat jamaah di masjid, imamnya kafir. Tentu orang terkejut, itu ada apa ini? Ini juga karena berguru. Karena berguru, salah mencari guru. Sehingga mas kalian, yang demikian mesti kita perhatikan. Ihdinash shiratal mustaqim, satu Al-Quran. Yang kedua, yaitu sunnah Nabi, hadis Nabi. Ini adalah bahan dasarnya. Lalu Allah memberikan kunci yang ketiga. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini yang kita minta, yaitu jalannya orang yang engkau berikan nikmat, ya Allah. Pertanyaan sekalian, kira-kira orang yang Allah berikan nikmat itu nikmat apa yang Allah berikan pada orang itu? Apakah ya Allah yaitu jalannya orang-orang yang tampan-tampan nikmat rupa? Ya Allah jalannya orang yang banyak tanahnya sehingga jalannya tuan tanah. Ya Allah jalannya itu orang yang kau berikan kepada mereka jabatan tinggi-tinggi jalannya para pejabat. Yang mana kira-kira sekalian? Orang maksudkan dengan orang yang Allah berikan kenikmatan dia orang yang bagaimana? Nikmat yang mana ini? Nikmat dalam bentuk ilmu dan amal. Orang yang paling tepat ilmunya, yang paling lurus ilmunya, dan paling tepat amalnya. Ini yang kita minta. Orang-orang yang mereka ilmunya benar, orang yang mereka amalnya benar. Dan mereka ini ada generasi yang ditakyin oleh Allah, ditunjuk hidung oleh Allah, dinamai langsung oleh Allah. Orang-orang yang mereka ini lurus, orang yang mereka itu lenceng di atas kebenaran, dengan rekomendasinya itu langsung dari Allah Ta'ala. Bukan rekomendasinya, bukan dari manusia-manusia yang lainnya, langsung dari Allah Ta'ala. Mereka adalah para sahabat Nabi Rasulullah alim jami'an yang Allah yang langsung memberikan rekomendasi. Kalau Allah sudah yang bicara dengan ta'yin sekalian, tidak akan salah dan tidak akan keliru dan tidak akan berubah. Karena Allah yang telah menegaskan, Allah yang tahu ilmunya dari ujung sampai pangkal kehidupan para makhluk. Mana yang menunjukkan para sahabat ditakyin oleh Allah Ta'ala? Ayat pertama, Allah diantaranya berfirman, As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Mereka adalah orang-orang yang Allah ridhai dan Allah ridha kepada mereka. Ini mereka Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha dengan Allah Ta'ala. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Waradhu an, dan mereka ridha dengan Allah Ta'ala. Allah ridha kepada mereka karena mereka telah benar dalam melaksanakan petunjuk Allah Ta'ala. Dan mereka ridha dengan Allah, mereka telah berlapang dada hatinya menerima Islam, menerima agama Allah, lalu mereka wujudkan dalam kehidupan sehingga mereka ridha dengan agama Allah dan apa yang Allah sediakan dari kenikmatan. Siapa yang diridhai oleh Allah ini? Allah ta'yin dengan jelas, Allah tunjuk hidung, bukan sekedar kalimat umum, tapi as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Muhajirin Ansor, ta'in namanya diperjelas Allah, ditakin, ditunjuk hidupnya. Siapa yang mereka ini? Allah ridha kepada mereka. Satu, muhajirin, orang yang mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, Ansor, orang-orang Madinah yang mereka menyambut kedatangan para muhajirin. Ada lagi satu kelompok ini untuk mewadahi yang tidak masuk kelompok muhajirin dan Ansor. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang ikuti muhajirin dan ansar. Kalau kelompok muhajirin, kita kasih kagungan kesempatan melepet kelompok muhajirin atau mboten? Pun mboten, pun tutup. Sudah selesai sejarahnya muhajirin. Orang yang mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan muhajirin ini dinamai Allah juga dalam ayat yang lainnya, ulaika humus shodiqun. Mereka orang yang betul-betul telah membuktikan kejujuran iman mereka dengan hijrahnya mereka dari Mekah ke Madinah yang mengorbankan sekian banyak dalam segala perkara yang bisa dia korbankan, harta, jiwa, kehormatan, keluarga dan sebagainya, demi untuk mencari keridhaan Allah dan membela agama Allah Ta'ala. Allah yang katakan sendiri, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwanihi syaitan wa yansurunallaha wa rasulah ulaika humus sadiqun. Orang-orang fuqara dari kalangan muhajirin yang diusir dari kampung halaman mereka dan diusir pula dari harta-harta mereka sehingga mereka terusir dari kampung halamannya, sawahnya ditinggal, ladangnya ditinggal, rumahnya ditinggal, tanah-tanah kelahiran ditinggal, sehingga tempat tinggal mereka ditinggal, dan terusir dari harta-harta mereka dilucuti harta yang mereka miliki sehingga mereka keluar hanya sekedar badan saja atau apa yang dia bisa bawa hanya sangat terbatas. Fuqara di kalangan muhajirin yang mereka melakukan perbuatan hijrah dari Mekah ke Madinah yang jaraknya tidak kurang dari 400 km dengan penuh tegang-tegang perjalanannya karena dalam ancaman Quraisy. Mereka itu berhijrah dari Mekah ke Madinah yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan, mereka itu mencari ridhonya Allah, mencari karunia dan ridhonya Allah, wa yansurunallaha wa rasulahu, dan dalam rangka untuk menolong agama Allah dan menolong nabinya. Mereka siapkan pengorbanan yang terbaik dan terbesar. Apa yang sudah kita korbankan untuk agama Allah dari diri kita? Berapa harta yang telah kita korbankan? Kehormatan apa yang telah kita derita dalam rangka meninggikan agama Allah Ta'ala? Maka Allah katakan, orang seperti ini ulaika musaddiqun, benar-benar orang yang telah jujur, orang yang telah betul-betul yaitu membuktikan iman mereka, muhajirin. Ansar, Allah berikan gelar pula ulaika muflihun, mereka ini orang yang telah sukses, telah ini menang dengan agama mereka. Mereka orang telah membuktikan ini pembelaannya kepada orang-orang muhajirin sehingga mereka orang Allah katakan muflihun, menang, sukses, berbahagia dengan agamanya itu. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Orang-orang yang mereka telah mempersiapkan tempat tinggal dan mempersiapkan iman sebelumnya, mereka menyambut kedatangan muhajirin dengan memberikan pengorbanan-pengorbanan yang mereka berikan pada muhajirin, bahkan mereka bersikap isar pada muhajirin, mendahulukan muhajirin, dan mereka dalam menolong orang-orang muhajirin tidak ada motif dunia apapun kecuali mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang Allah pelihara di kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah gelari Ansar yang telah dermawan dengan muhajirin, dengan harta-harta mereka dan tempat tinggal mereka, Allah berikan gelar mereka adalah orang yang untung. Berapa yang telah kita berikan pengorbanan kita kepada saudara kita muslim sebagai bentuk loyal kita kepada mereka karena mereka membutuhkan, sebagaimana Ansar telah berkorban untuk muhajirin. Kemudian sekali lihat kelompok ini orang yang Allah ridhai. Ada kelompok ketiga yang kita yang akan bisa mewadai kita semuanya. Siapa itu? Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mereka mengikuti muhajirin dan ansar. Orang-orang mengikuti muhajirin dan ansar, mereka itulah orang yang akan berserikat dengan keridhaan Allah Ta'ala. Tidak akan berserikat dengan keridhaan Allah kecuali orang yang mereka mengikuti muhajirin dan ansar. Dengan demikian, barang siapa yang ingin betul-betul agamanya diridai oleh Allah, ilmunya dan amalnya diridai oleh Allah, maka mesti harus nyambung kepada muhajirin dan ansar. Maka generasi inilah generasi yang selalu dia menunjukkan kasih sayangnya kepada muhajirin dan ansar dengan doa-doa, diantaranya ayat yang ketiga tadi dalam ayat lil fuqara'il muhajirin walladzina taba'uhum, maka walladzina taba'u ad-dara wal iman. Ayat berikutnya walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rob, ampunkan saudara-saudara kami yang telah mendoli kami dengan iman, dan jangan Engkau jadikan hati kami ini dengki kepada mereka. Ya Allah, sungguh Engkau Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini generasi yang menunjukkan nyambung dengan pendahulunya, bukan kayak Syiah yang datang belakangan tahu-tahu mengkafirkan Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir, sahabat kafir, kujalin berapa gelintir yang tidak kafir, Aisyah pezina, habis, dan menunjukkan kebencian yang luar biasa. Allah katakan mereka hendaknya seharusnya mendoakan kepada pendahulunya, sana ada kekurangan kesalahan. Kemudian sekalian, mengikuti mereka sebuah kewajiban. Tapi waktu kita habis ini, Pak. 52. Oke, 2 menit lah. 5 menit, Pak. 5 menit lagi. Mas kalian, Allah mewajibkan kita mengikuti mereka. Yang kita minta siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang jalannya orang-orang yang Kau berikan nikmat, ya Allah, nikmat hidayah, nikmat ilmu dan amal. Kita sudah tahu bahwa para sahabat generasi terbaik. Maka apa kata Allah? Wa mayushakiki rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang durhaka kepada Rasul, pertama mendurhakai Rasul, menyelisih Quran dan Sunnah, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya mu'minin, mengikuti selain jalannya para sahabat, yang pertama, yang jelas-jelas mereka ini di atas, ini sifat iman, karena Allah menggelar para sahabat dengan ungkapan ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang mukmin yang sebenarnya. Orang yang mendurhakai Rasul dan tidak mengikuti jalannya para sahabat, nuwalihi mata wala warusani janam, akan kami palingkan kemana dia berpaling, sehingga asyik dengan kesesatannya, tapi warusani janam, nanti akan kami lemparkan dia ke dalam jahanam. Dua hal, Pak, yang penting, Bapak sekalian, mendurhakai Rasul dan tidak mengikuti jalannya kaum ini di jalannya para sahabat. Kenapa Allah gandengkan Rasul dan para sahabat ini? Karena ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang mengikuti Rasul sekalian, hasilnya pasti akan mengikuti para sahabat. Orang yang mengikuti sahabat pasti mengikuti Rasul. Orang yang mengatakan mengikuti Rasul tapi tidak mengikuti para sahabat, pasti dia bohong. Pasti dia bohong. Kalau dia benar-benar mengikuti Rasulullah, pasti akan mengikuti jalannya para sahabat. Ini sudah paket yang seperti itu dan bisa dibuktikan. Orang yang mereka tidak mengikuti para sahabat, padahal dia mengeklaim dia mengikuti Rasul, saya mengikuti Rasul, tapi enggak mengikuti sahabat, bohong, pasti bohong. Nabi ketika menyebutkan tentang fenomena umat ini akan terpecah belah dengan berbagai macam aliran, dan ini menunjukkan berita nubuah yang Masya Allah, wakil kenyataannya begitu. Kalau Bapak Ibu tidak membenarkan hadis ini, sama dengan mengingkari wakil yang ada. Kenyataan yang ada, umat ini beraliran-aliran macam banyak sekali. Makanya kalau Bapak sekali ngajak pengajian kaum muslimin, hati-hati. Jangan-jangan kamu diajak kelompok yang sesat. Memang umat ini ada macam-macam aliran. Dan wajar. Dan wajar, hati-hati. Yang ngajak orangnya jenggotan, congkrangan, batuknya ireng, awas teroris. Akhirnya banyak penuh orang waspada. Ibaratnya saya mau dibawa ke Islam yang mana? Saya mau dibawa kepada Islam yang mana? Itu kecurigaan yang wajar. Karena memang fenomena umat ini Masya Allah macam-macam. Sehingga kalau itu muncul pertanyaan, wajar. Sangat wajar. Tapi kita mesti harus tahu bahwa jalan yang harus kita lalui itu jalan yang mana, biar tidak bingung. Harus tahu. Ini yang dipastikan Allah harus kita ikuti, yaitu mereka yang total menghidupkan apa yang diajarkan Allah dan para sahabatnya. Nabi katakan, "Maya isminkum fasayara ikhtilafan katsira." Sepeninggalku nanti, Bapak Ibu kaum muslimin akan melihat penyimpangan-penyimpangan yang sangat banyak. Ada penyimpangan akidah, ada penyimpangan ibadah, ada penyimpangan akhlak, dan kenyataannya seperti itu. Panten boten muslim ning musyrik enten boten. Muslim nggih merdukun, nggih labuan, sesajen enten. Berarti ada muslim yang menyimpang dalam masalah akidah. Wonten boten muslim sing ibadah pun acak-acakan boten karuan. Kata, wonten muslim akhlaknya akhlak yang enggak karuan, enggak genah. Kata, artinya ada penyimpangan-penyimpangan. Ada penyimpangan itu karena tidak perhatian dengan agama sehingga mboh rawuh ibaratnya gitu. Mboh rawuh agama kayak apa? Mboh rawuh sehingga dia beramal semaunya tanpa ya ini peduli agama. Ada yang mereka itu sesat karena pemahamannya keliru. Pemahamannya keliru. Sehingga untuk mendalili kesatannya punya dalil. Oh, dalilnya 1 2 3 4 5 padahal ini sesat semuanya pemahaman dia. Sekalian, Nabi katakan, sepeninggalku anda akan melihat penyimpangan yang sangat banyak. Lalu bagaimana wasiat Nabi? Wasiat Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidin al-mahdiin, wajib bagi kalian di atas sunnahku dan sunnah para sahabatku yang mendapatkan petunjuk. Dua sunnah, sunnah Nabi, sunnah para sahabat. Pinten? Dua sunnah. Terus nek bahasa Arab niku untuk kata ganti dua niku napa niku? Pakai huma. Pakai huma. Tapi Nabi katakan ungkapannya bukan dengan huma. Tamassaku biha wa uddu 'alaiha. Pegangi sunnah tadi, gigitlah sunnah tadi dengan hasa untuk menunjukkan satu pengganti tunggal. Kata-kata ganti untuk tunggal. Padahal tadi dua. Para ulama menjelaskan kenapa dua sunnah kemudian Nabi menyebutkan dengan satu kata ganti. Dua sunnah ini gak bisa dipisahkan. Seakan-akan satu kesatuan. Dia tidak bisa muslimin memisahkan sunnahnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Ini harus dijadikan satu dengan sunnahnya Nabi SAW. Sehingga ya ini para ulama menjelaskan penyimpangan agama itu awalnya dari sini, tidak mengikuti sunnahnya para sahabat. Dia mencukupkan Quran dan sunnah lalu difahami masing-masing oleh mereka. Jadilah berantakan pemahaman agama menjadi sekian banyak. Ini pemahaman yang gak karuan. Sekalian, maka terakhir perkataan Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan begini, mangkana mustanan falyastana biman qatna. Barang siapa yang ingin meniti jejak agar benar-benar dia itu lurus hidupnya, falyastana biman qatna, ikutilah jejaknya orang yang sudah mati. Kenapa? Fa innal hayya la tu'manu 'alil fitnah. Orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Bapak sekalian, nyuwun ngapunten, semua kita selama masih hidup enggak jaminan. Sekarang kita duduk di masjid Mustaqim, kita mendengarkan ayat dan hadis, lalu sampai akhir hidup kita lurus-lurus kayak gini, tidak jaminan. Boleh jadi kita akan kena godaan setan di tengah jalan, kita kemudian belok jalannya, kurang saknyuk masuk surga, kita belok jalannya, boleh jadi. Maka kalau ingin meniti jejaknya orang, sikutilah yang sudah mati, karena yang masih hidup itu enggak aman dari fitnah. Yang jelas-jelas, sudah jelas sepak terjangnya bagaimana mereka selamat dari segala macam penyesatan hidup. Siapa mereka? Ulaika ashabu Muhammadin SAW. Mereka adalah para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita mesti mengikuti para sahabat Nabi? Fa innahum abbaru quluban. Mereka ini orang yang paling baik hatinya. Orang yang paling baik hatinya. Mereka ini afdalu hadil ummah, yang paling utama dari kalangan umat ini, yang paling baik hatinya. Wa ma'qaha ilman, yang paling dalam ilmunya, yang mereka ini aqallaha takallufan, yang paling sedikit takalluf membani dirinya, tahu bilang tahu, enggak tahu bilang enggak tahu, sehingga betul-betul mereka ini sangat sedikit membani diri. Kita enggak tahu bulat-bulat muter-muter, yang penting pendengar puas dan mantap padahal sesat. Para sahabat enggak tahu bilang enggak tahu, tahu bilang tahu, enggak tahu bilang enggak tahu, sehingga betul-betul tidak membebani dirinya. Mereka ini kata sahabat Ibn Mas'ud, mereka adalah orang-orang yang telah Allah pilih. Ikhtarahumullah li suhbati nabiyihi wa iqamati dini. Mereka yang telah dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya, untuk menegakkan agama ini bersama nabinya. Fa'rifu lahum fadlahum. Kenalilah mereka ini keutamaannya. Wattabi'uhum akhlaqahum, ikutilah akhlak-akhlak mereka itu. Fa innahum ala hadil mustaqim, karena mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Kita harus mesti mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an dalam beragama ini. Ini kunci yang kita maksudkan yang hilang dari muslimin. Insyaallah kita lanjutkan sekalian pembahasan akan datang bismillah, hukum-hukum manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk dukung kami Radio Muslim.